Semua masa lalu di dalam hidupku. Ku temukan potret dirimu, kekasihku. Ku terbayang semua tawa dan candamu saat kita masih bersama. Jadi ikatan cinta kau tadi kau tak